Ashabihi kedua pirang-pirang sahabat Kanjeng Rasul. Mata geus teu peuti kadeuleuh kana babacaan mah, tapi ai kana demak mah biasa baja. Paingan Habib. Denok deui, denok deui. Aduh. Disualihi an khadimatil masjid kalawan nakone Kanjeng Rasul saking wadon kangaladen ing masjid hina ahassa bighaibatiha waktu ningarasa ya Kanjeng Rasul kalawan ilangnya khadimah khadimatin tegese wadon kang ngaladen ulang takdim kang orang ngaladen ya khadimah annabiya ing Kanjeng Nabi khidmatan saksiatan kalawan ngaladen kang bangsa jungkrang walakinha lan tetapine ya khadimah kanat iku ana ya khadimah takdimul manafi'al am kungaladen ya khadimah ing pirang-pirang kamangpaatan kang umum DPDP nu pohara tawadu lain cara tawadu parahyangan tapi tawadu teh ieu hate ka Gusti isin ka Gusti sieun ka Gusti hingga DPDP tanda tawadu hormat ka Allah, daek ibadah ka Allah, daek ngahormat ka ahli Allah. Adab anu luar biasa pohara natur mulia etalah Kanjeng Rasul ngawurukan ka para sahabat. Kunaroskeun Kanjeng Rasul ka hiji awewe nu sok ngaladen ka masjid. Sok sasapu, sok ngebersihan kabang-kabangna. Ketika Kanjeng Rasul henteu ningali, ku eueuhna téa bari manehanna téh ngaladen ka diri Kanjeng Rasul secara khusus, tapi ngaladen keur kamangpaatan halayak rame. Ku Kanjeng Rasul ditaroskeun bae Kanjeng Rasul téa atuh ruh sadurunge winaan. Tapi tawadu Kanjeng Rasul naroskeun. Urang geus mentak naon mun tatanya sanajan urangnya minimal ngelingan. Geus atuh urang geus nanya ka pamajikan. Kumaha kira-kira? Lamun di dua. Tawadu ngaranna. Tawadu teh geus gitu. Namun pamajikan namar ih atuh penanya doh. Moal ka satungtung marah mah. Ke meunang saminggu nanya deui. Kayak bosen nya. Nanya deui atuh. Bos aya induk mah. Tur. Eta ngarep-ngarep kitu na bae urang. Lumayan diloloskeun geus sanajan disungkun, oh masalah geus. Nu penting aya kecap bos. Eta ngarep-ngarep kitu na bae. Tapi lamun kira-kira urang nyolonong mah eta ngaranna teu tawadu. Geus cenah kiai kos kitu mah teu kudu nanya. Atuh leles aya daek brangbring brong mah. Daek tsunami mah di mah tangga. Nu geus-geus ge karitu. Dibeulikeun ku dibeulikeunna mobil. Perang mah perang bae. Tungtung nama imah bagus, mobil bagus, aya HS di pos kamling. tunggung nama rengit bebaturna. Lain jeng nugulis jeng rengit. Itu bagus. Mendingan boga pemajikan. Dua tapi aman. Eh salah nama itu tak? Ya Allah ya Rabbi. Kujung syangfala badinas teman-teman hina apa kalakuanan ya khadimah hina tersi setengah manusia mulia kadiah takiruha balik tah teman-teman atau terkadang narima hina ngahina kenaing khadimah atrobuha apa pirang-pirang perkara kang kitu atrobuha apa pirang-pirang perkara kang narima asore khadimah walakinha dan tetapi ni khadimah bin nazrin muhawabil insaniyah laha syanun kabir ikut tetap ing dalam paningal kang dua mata hati kang bersih kang bangsa manusia ikut tetap kadua khadimah utawi kelakuan kang gede ditinggali ku sebahagian manusia mal ternyata hina tetapi didele ku jelema anu ngabogaan mata hati anu bersih ternyata ngabogaan pangkat jana ngabogaan kelakuan nu gede. Itulah kadang-kadang manusia di mata halayak rame mahina tapi ternyata di mata ahli Allah mamulya. Kitu kene di mata Allah mantak ulah nilu zohirna kadang di zohir bagus di batin bagus kadang di zohir bagus di batin goreng kadang di batin goreng di zohir goreng kadang-kadang di zohir goreng di batin mah bagus. Kitulah menyikapi manusia ai sugan teh manarurut bae mal milih ka konde tapi ternyata dibere duit 5000 doang mah ka jisam sugih henteu mending mun lain santri mah santri deh. Lain Allahu Akbar. Itulah manusia kadang-kadang sumuhun dauh diharapun tapi disatukangin makos gitu. Oh masalah ya maker cerita doang kere di akhirat kelanjutna persidangan mengke di Robul Jalil di payunan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala darzun qazun lakonahur rasul yaiku pelajaran kang becik kang ngawurukan huing darsun ko sapa rasul kangjing rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sahabat kada perang-perang sahabat kangjing rasul kalau barang kang roha kangjing rasul anahum zaduhum ya sahabat kudafanuha pada iku pada mendeng ya sahab kabeh ing kadimah walan nil alimu ulang aranana ngawurahakan ya sahab ing kanjeng rasul hirsan Allah rahatihi wa hayanan laha kena arah kasan seram ingat ase salsani nyenang kenani ing kanjeng rasul lan ngehinakan kadu kadimah apalan kanjeng rasul teh bahwa sahabat terparantos ngubur gaya ta'awwe dari temerenya ke kanjeng rasul bahwa eta awwe gus dikubur eta dia lainan naon lantaran kasengsen boronto mikahayang kana kasenangan kanjeng ulah ngerebabkan kanjeng lah kahiji nomor kedua ngahinakan ka awwe sapira awwe eta tukang alade. Maka yang bagi ayat hadis yaitu yang barangkang anak kalakuan iku suga apa yang tayu hadas sebalik yang tadi menceritakan apa balik asa mengkono-mengkono maiku minggung saking sirakabela ta'u dulu mitiha ngoraba balik sirakabela kabe umpamanya kisah la'aripan naman mata Iti bakal ngawarwakan temenan isun ingong kang mati aman dikuming dalam seraga beh. Makum tubayna awarikum dalam salagini ana isun iku tetap. Dalam antarani arating seraga beh. Ma'arhamaka. Tiaba suji-wiji iku ngawalaskan yang maka ing sirak. Di umat kita kalawan umat Tuhan ayah Rasul hari-hari kanjeng Rasul al-Karimu kang mulia wa ma'ad mala telah bersuji-uji ku kang ngeloka kenyam mata dibaka inga burukan Tuhan lahum kadwe umat kita pahara amat kanjeng teh luar biasanya ahnaka umat Tuhan hai kanjeng Rasul pahara amat bagus da cara ngawurukan Tuhan terhadap umat sehingga nuku kami dianggap hina tetap boleh diperhatikan ku kanjeng Rasul kurang menon kalang hitam jelma nu hina mau nanyakan nu nusugih mau ditanyakan nu gagah mau ditanyakan ayo gitu menjelma cacah tirok ditanya-tanya itulah kelakuan-kelakuan nulain ayo Allah termasuk kiai gua kardekos gitu. Maaf sada di atas wajib ku kan ingatkan ya maaf baga yang ngelas terang nalal pokora ingat si pirang-pirang kang pekir pajazakallah maka muka ngawalas kain tuan supaya Allah anna saking yusung sadaya akbal al-jazai ingkang lewe utama utama ni wawalas wakwan tajallah di ajil kestapi kiai-kiai nubalan darma kargetin ke Golkar beneran gue ngelain lalagan tanpa aya ketersinggungan jelema Golkar timimiti Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jawa Barat amun kiai anu rada bener gregetin komo ka kiai masuk ka Golkar mah cacakan masyarakat nu ka Golkar ge greget nganteng ngaromong doa lantaran eta pembunuh agama mun hayang nyaho pembunuh manusia mah cukup sekali tapi pembunuh agama masyaallah kunaon haji tu baru ga pikirannya masih kene di darukung kene bae tolol eta jeneng kiai lumayan pamerena leg-leg atuh geusieu pamerena agama ala lajur gara-gara Golkar masyaallah kumaha sih jadi para roek hate pan kiai cina jadi geret angin geret tiba-tiba geret nilai nahar anyar. Aduh, wakwan tajallah diadil kisah teman-teman dari opet telah inggalam mikilah kisah keharap mengenai Golkar kisah gubruskan ke sumur. Wakwan tajallah mana lagi? Wakwan tajallah teman-teman bertelah diadil kisah inggalam mikilah kisah. Oh, pemasarun. Lahir an-mazom min mazahiri rupati saking pirang-pirang kon lahir ke walas kanjeng Rasul rahmatih lan rahmat kanjeng Rasul hatta sholat ala gubriya malam-mala sholat nyalati kanjeng Rasul ala gubriya ingatasi kuburan qadimah luar biasa jelasna dina iya carita iji kejelasan tina pirang-pirang kejelasan kanyah kanjeng kaulas kanjeng coba tingali hingga kanjeng nyalatin ke awalan usok ngaladan masjid badaan suli alaiha ing dalam sausin yang dadan sholati apa alaiha ing atasnya khadimah padahal gus disolatin ku kanjeng nabi disolatin di kekuburan anak masya Allah nyah jeng dedeh kanjeng nabi ana zalika nurun nala nurin maga ana apa zalika mengkono mengkono suli alaih fagana zalika maka ana apa zalika mengkono mengkono kitu itu sholat ala gubriha iku cahaya ingatasi cahaya sholatu ala al-mayit lanuta inyalati ingatasi mayit syafaatun wa dua'un iku pitulung lan doa nyolatun terhadap mayit itu merupakan syafaat jeng doa makin loba nyolatun makin loba syafaat na jeng doa na mantap loba anu amanat kulamun maut ulah kurang nyalatun teh 40 minimal sebab hiji 40 jelema aya wali hiji teh kadeuleuan ku urang mun 80 aya 2 terus ya makin loba nu dibutuhkeun doa na wali doa wali mah diijabah tapi doana anu bangsa Golkar mah kos kitu moal beres doa Nabi la yuradu dai doa Kanjeng Nabi gora dan tolak ya doa dak dina kitab sufi aya aya jelema maot didoakeun ku kiai karasana panas jeuk mayit teh panas doa kiai teh aya nu didoakeun ku kiai tiis eta doa teh jadi berarti ulah sakiai-kiai kiai anu sok ngeridit pasti panas ka mayitna kiai anu langsung meunang sogokan-sogokan makin panas karasana ku mayit begitu percaya pae kitu lagi kod gol kod paha kod hadil maratu sauda teman-teman bisa apa ikilah iki wadon kengirang dari ilman kobah kalawan ikilah iki kapangkat dan ikraman lah kenara ngamayakin lah gadwe hadil ilmarah bibarkati khidmatul masjid kalawan kabarokahan ngaladan ing masjid at-tahlilu labzi wallahu alam bisawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيكمري والمراد بالقربه وصفه ندبرك بكت صفات الله ku ihatah telain Allah nga wengku ka urang tapi natuhu sifat Allah sifat Allah teh nga wengku ka urang mana kudrat Allah malayanu kaluar tina kudrat Allah berarti urang teh kawengku ku kudrat kawengku ku iradatna kawengku ku ilmukna apa aya hiji perkara teh kanyahoan ku Gusti Allah malaya berarti urang teh kawengku ka ihatah ku ilmu Allah mantep tu kudu walah wahuluh ja Allah mangis ngawengku ka urang ku ilmuna lamun urang boga kayakinan ka dinya geus moal pun tapenta ka Allah mantak wali mah moal ngadoa cek gantung ka doa ja Allah atuh geus nyaheun ilmu Allah teh ngawengku ka urang nak tuhu kudratna ngawengku ka urang iradatna ngawengku ka urang mantak contoh Kanjeng Nabi Ibrahim ketika dek dibarangkan kana sami dari malaikat Jibril cik malaikat Jibril hai Ibrahim aya garapan tata gusti melalui kula-kula bebeja ka Gusti Allah hei Kanjeng Nabi Ibrahim anna ilaika mapala tebutuh kamaneh maka Allah butuh be lain supaya itu laporan itu kudu laporan namanya di jenis nyawa yes, bakal dibalangkan kasihan enak sih Jibril amboh kau malaikat Jibril kikos gitu orang aduh-aduhan kak emak emak lain ke Allah orang maka cepet dia amboh aduh Gusti Allah jauh jasa iman orang nyesnyaan tahayang supaya nerap dijerah hati orang kalaki dan bahwa Allah tenyahun ke orang proses netea lain sakit kudu ngaji ulang ngadakom di pondok pesantren 15 tahun minimal gitu kene kudu gas bisa ngaca kitab artinya syariat na kudu ngeteguh kesbaru syariat tan bakal ditinggalkan syariat arti dari tinggalkan lain teu dipake eta mah paranti jalan kacai geus teu dipikiran kuarina geus melalui tarikoh menuju hakikat eta teh kan perlu yakin na yakin urang eueuh mamal aya yakin eta lah nu keur dipupuk ku urang boga cara yakin teh supaya asa dibelikin ku Allah datang dulu Allah teh lain anyar panggil Allah mah sesuai jeung Allah na bae kodim atuh urang urang bae di mana bae kumaha bae atuh ka dulu ku Allah sugan pernah teu Allah teh la ta'khudhu sinatu wa la nawm teu pernah nundutan-nundutan ajan kumaha rasa Gusti Allah urang dibelikin ngan urang teh nyese rasa dibelikin dek nyembuhkan rasa asa dibelikin proses datang kudu pepegatan hula jeng manusia pepegatan hula jeng dunia dipokuskan ke Gusti Allah. Hei orang teh hari na sabaraha jam nu inget ka Allah, sabaraha jam nu poho ka Allah, goplah nurutkeun cik ahli tariqah dosa. Teu inget ka Allah eta dosa, cik ahli tariqah mah urang mah teu inget ka Allah bersyariat mah teu dosa, galau nyeles nyekel susu karek dosa, nyeleuh pinting dosa. Aita karek teu inget ka Allah mah bersyariat mah encan dosa urang mah biasa bae, tapi nu norekat teu inget ka Allah geus dosa, goplah. Goplah teh termasuk kana gitu latifatul qalbi. Latifah qalbi anu goplah eta moal naik-naik, jadi kudu inget per jam, per menit, per detik selalu ka Gusti Allah. Mun geus katutup inget ka Allah bakal ngerenyet sieun ka Allah. Di dinya lah timbul adab ka Gusti Allah. Walaupun di jero kamar sorangan bae tetep moal daek muka-muka aurat. Kecuali aya nu mukakeun nu bogana. Teu lain deui ku nu bogana mah dimanggakeun wae. Atuh, nu bogana teu meunang muka mah kuat. Teh, jadi lamun urang mah embung mukakeun kecuali nu bogana. Hah, geus kitu bae. Iyalah rabbil ihadati ya natu. Demantag wa bayani zarti awal hudud. Wa anil anakin wajahat wa anusuhbah wal qurbi fil musafat wa minad durbil makhlukat. Sing adik dina harti Allah tia ngajadi kana zarab, ngajadi kana had, ngajadi kana tempat, ngajadi kana jihad, ngajadi kana rejengan babarengan deket dina masafah. Lain ditekadkeun eta deket cara urang, tapi sifat-sifat nu deket ka urang teh. Geus atuh lamun sifat nu deket ka urang mah sing hade atuh hirup urang teh lantaran dideuleukeun bae ku Gusti Allah, dikalahkeun bae ku Gusti Allah. Ih, lamun urang geus boga rasa kadinya karak jadi wam al-kull. Hatu sakabeh nabi asmi ku sifat Allah al-awal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Apan Allah teh anu al-awalu, urang mah ayana teh kumaha awal. Allah teh al-akhir, urang mah atuh berarti ieu diayakeun ku nu maha akhir. Allah teh al-zahir, Allah teh al-batin. Atuh urang mah weh hakikat tempat anu aya mah al-awalu wal-akhir wal-zahir wal-batin. Geus lamun urang nganggap ka urang aya, nganggap ka makhluk aya, eta masih kene encan wali. Sebab naon? Berarti hirup pikukna teh nganggap ieu teh aya, berarti nu tana dianggap aya, rusak berarti urang sasar. Sasar cek ahli tariqah. Lantaran eueuh ieu teh hakikatna mah langit bumi katut eusina nu aya, nu maha bako. Tak urang dek galengitkeun perasaan diri aya, dek dilengitkeun ieu teh supaya nu aya mah Allah nu maha bako. Ta eta prosesna nu hese teh kudu beatuh jeung guru, kudu ngeuan heula urang pepegatan jeung nu opatna kakarak nu mentek huwa kana Allah. Allah teh huwa hakikatna Allah, kana aya Allah. Jadi hakikatna nu aya mah Allah. Bisa terlamun hakikat bahaya Allah, salian Allah ma wala syai'a ma'ah. Mana Allah barengan yang Allah mada Allah ma huwa kan Allah. Wahuwa alama alama alihi. Allah te ayana te. Alama netepan kana ma perkara no tetep bagus ya Allah. Kana wujud Allah. Jadi Allah nu aya ker ayana te dina makhluk. Makhluk nu aya teh eta teh adalah kasipatan ku kudrat iradat ilmu hayat Allah kabeh oge. Geus lamun urang geus bergeser perasaan nu kadeuleuh teh Allah teh. Lantaran ilmu salian Allah mah Allah mah wa kana Allah, nu aya Allah, wala syai'a mah eunah naon babarengan jeung Allah mah. Wa huwa ala Allah teh kuari teh. Yeuh, alam mah alek mun aya nanyakeun Allah kuari keur naon? Kos nanya ka Imam Hanafi waktu debat teh. Allah aya di mana ayana? Mun nyaokeun Allah di mana ayana? Pangjawabkeun heula dina susu, di mana eta aya protein? Mun eta kajawab, Allah pasti kajawab aya di dinya. Mun eta teu kajawab, kitulah Allah. Kahartian ku Kristen jeung Yahudi. Kuarimah kanyawan Allah teh aya da aya dadamelna. Kuari keur naon Allah teh? Kabeneran Imam Hanafi teh keur make jubah kitu guruna. Kuburna waktu debatnya kapan dipersilahkan anggun bae Hanafi ieu pake bae jubah tas ku guruna dipakean jubah turun keur turun Imam Hanafi tina kursi nyokot jubah guruna dipake jubahna begitu eta keur kitu ditanyakeun Allah teh keur naon kuari keur nurunkeun kula ti kursi menghadap guru kula langsung makean jubah etalah Allah. Bekahartian ku Kristen mah ku Yahudi mah tapi ku ahli marifat bekaharti lain eta bae jawabanana Allah teh keur aya ayana teh sakumaha posisi urang urang keur diuk Allah keur ngadiukeun urang atuh Allah teh aya urang keur nangtung Allah keur nangtungkeun urang jadi berarti selamana Allah mah aya neuleu makhluk nu kadeuleu ku urang Allah teh keur aya di dinya naona na tuhu wawasuhu. Ngajauhkeun Allah mah deuleu bae eta. Lamun hayang nyao Allah murka, deuleu makhlukna nu keur dimurkaan ku Gusti Allah. Mun hayang nyao Allah keur nyaah, deuleu makhlukna nu keur dipikanyaah ku Allah. Eta lah moal kaluar ti dinya jangke makhlukna mah bakal eueuh. Nu aya mah Gusti Allah. Eta teh Allah teh keur memperagakeun di makhlukna sifat-sifat Gusti Allah terhadap makhlukna. Berarti ulah diganggu sing ada eta makhlukna. Lantaran etalah Allah keur tajalli di makhlukna. Hendak lamun aya anu pendek kudunya kependekna Allah teh keur tajalli dipendek anjeun. Mun aya nu hideung kudunya dina hideungna Allah teh keur tajalli di hamba nu hideung. Mun aya anu hideung santen atuh Allah keur tajalli di hideung santen. Lamun nu putih atuh kitu keneh, nu gendut keur tajalli dina gendutna. Lengating anu lenjang lenggi Allah keur tajalli geus teu meunang bae urang teh nyawat nu mantak nomer kahiji untuk kelanjutan jadi wali laom laom teh latifatul qalbi isina teh eta teh aya dina latifatul qalbi teh nafsul lawama nomer kahiji laom ulah nyacad urang teh lantaran kabeh ge Allah ye keur sompral. Keur sompral heulanan lamun urang ngaji tarekat teh kos kitu keur sompral. Lamun urang masih kana nyacat berarti nyacat Allah moal naek-naek. Ulah aya nu dicacat gapeh ge ngeseh kos kitu. Nah, kudu kumaha tuh? Iyalah kudu suluk. Mana suluk teh? Ulah hese-hese ayatna nu ku urang dibaca tadi. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Mata'an lakum walis sayyarah wa hurrima alaikum sayyidul barri ma dumtum huruma wattakullah ilaihi tuhsarun wa ilaihi tuhsarun. Eta teh ayat ma'rifat padahal dina haji ieu uhilla dihalalkeun ka ranjen kabeh saydul bahri buburan lautan eta teh cek makna jang syariat lamun urang nyaritakeun syariat mah kos kitu lamun mana hakikat mah uhilla dipenggonkeun ka ranjen kabeh saydul bahri yakni binatang-binatang buronan-buronan nu aya di laut nu aya di laut eta adalah mutiara. Berarti mutiara teh anu aya di jero laut dipenggonkeun ka aranjeun kabeh dipersilakeun dihalalkeun. Naon mutiara teh ilmu hakikat ma'rifatullah wa rasuli eta teh ngaranna ilmu ma'rifat. Nah eta teh dihalalkeun ka aranjeun kabeh neangan ilmu ma'rifat. Tingir teh beda jeung buronan nu aya di laut sok silulup atuh maneh ka laut buron geura binatang-binatang laut teh. Iji kudu boga pancing mun teu pancing jaring. Nomor kadua kudu boga tongkang kadanan, kapal gede mah. Nomor katilu kudu bisa silulu purang ka jerona. Nomor kaopat di samping silulu kudu nyaho lebahna di mana ieu mutiara, di mana nu ku urang deuk dialak nu dimaksud Saidul Bahri teh naon atuh ayeuna mah. Deuk ngala kerang kudu nyaho tempat kerang, deuk ngala cumi kudu nyaho tempat cumi. Komo deuk nyaho ngala mutiara mah kudu nyaho mutiara. Dihalalkeun ka aranjeun ka bae wae jelema-jelema anu hayang maripat ka Gusti Allah Saidul Bahri. Sok teuleum heula. Moal aya jelema boga mutiara teu teuleum heula. Kudu teuleum heula. Berarti lamun teuleum heula mah urang ninggalkeun alam nu ieu. Kudu tulu teuleum asup ka jero laut, pepegatan heula jeung nu geulis. Pepegatan heula jeung Innova. Pepegatan heula jeung Baby Ben, pepegatan heula jeung segala sup bae urang ka jero laut. Uhillalakum Saidul Bahr. Urang geus neangan ma'rifat, tetep bae kudu teuleum, teu bisa neangan mutiara tanpa teuleum, teu bisa. Meuli bae cenah teu di toko, atuh meuli mah nu kitu ngaranna laduni ka jajadeun. Tama percis kos kiai mah heula, 2 hektar cenah meuli ilmu laduni. Baik. Ilmu laduni dibeli ku urang teh ku 2 hektar balik ka imah eta jadi sogok ku Golkar mah nya laduni ka sogok. Ilmu laduni mah ilmu ma'rifatullah rasulih kana mantak eta lah kudu teuleum heula tetep bae kudu teuleum teuleum teh siap diri berarti pepegatan jeung dunia lantaran teuleum di jero ma- sugan di jero laut aya tukang dagang sugan di jero laut teh aya nu kitu gumbreng-gembrung eueuh. Sugan di jero laut teh aya bar eueuh. Sugan di jero laut teh aya eueuh nanaon. Sugan aya pilgub eueuh. Di jero laut teh sok urang gadinya. Sok urang gadinya sok geura. Bakal moal nemponan naon hiji be nu ditempo teh ka hareup cai ka tukang cai ka gigir cai ka luhur cai. Anu dimaksud deukeun mutiara kudu poho kana segala rupa uhimmalakum saydul bahri wa ta'amuhu dihalalkeun ka dahareunana naon ka daharan teh ilmuna muamalah jeung Allah muamalah jeung manusia kudu geus paham heula lantaran lamun teu paham engke bahaya. Si lulup masih lulup ke jero laut. Ternyata di jero teh aya lauk teri. Dileg-leg gunya nulup. Aya cumi dileg-leg. Aduh kumaha sih. Moal menang ke kamangkaraan. Kudunya heula muamalah na heula. Geus muamalah teh. Mana nu kudu diharepan kurang. Mana anu kudu diterima. Jeung mana nu ulah diterima. Sok. Harepan. Heula muamalah ta'amu. Uhillalakum saydul bahri. Wa ta'amuhu sok geus beres eta berarti suluk kurang teh dalam rangka neangan ilmu ma'rifatullah wa rasulih barang geus kitu kumaha tah geus beres urang berangkat wa hurrima alaikum saydul barri diharamkeun ka aranjeun kabeh buburon daratan lamun tadi alamna alam ruhani di jero laut ku ari mah alamna alam jasmani. Berarti hurriba alaikum saydul bari diharamkeun ka aranjeun kabeh nu hayang wusul ilallah nu hayang kapanggih jeung Allah nu hayang nepi ka Gusti Allah saydul bari ieu adalah alam-alam jasmani makanan-makanan ku disurtil minuman-minuman ku disurtil itu kene pakaian-pakaian ku disurtil jelema-jelema ku disurtil cara nyurtilna lain ku zahir tapi ku batin. Numantak ayah zahir maka jenteng dahar, ka jenteng minum, ka jenteng sare. Tapi batinnya selalu kagus ya Allah. Ula ayah sadetik anu pohoan kagus ya Allah. Lesa biadabil muridin lain termasuk adab muridin kasatul awrad wa sholat. Loba wiridan, wiridan jeng sholat lain adab muridin. Muridin maka jenteng tetahajud biasal ingat kajero hate. Daripada tahajud, tapi dijero tahajud poho kagus ya Allah. Lain muridin, muridin mah kadang-kadang teu tahajud nya mah. Mantak urang tilok tahajud ge eta muridin. Dibandingkeun jeung salat tapi teu inget ka Allah, mendingan inget ka Allah bari teu salat. Asal nu parduna bae. Pardu-pardu jeung rohatibna bae eta bae nu dilaksanakeun. Adapun salianana eta mah urusan zahir. urusan batin teh ya, leuwih kuat batan urusan zahir. Nu mantak teu termasuk hebat jelema loba salat sunah, teu termasuk hebat jelema talar Quran, haju diwiridkeun eta Quran, teu termasuk hebat jelema puasa bae, bari hatena mah poho ka Gusti Allah. Lain kitu ali tarekatna. Kajen teuing teu loba salat, teu loba puasa, kajen teuing teu loba wirid, wirid. Sebab loba wiridan contohna loba nu kecerdeng wiridan bae ore ngawiridkeun supaya loba tamu. Hikmat teh mangaranana jurig teh bagus kitu. Wiridan sholawat mah kan nanyakeun naon naon paedahna sarua moal usul ilallah nu nyanyap nanya paedah mah ngawirid gawirid anu berpaedah-paedah kitu lain pagawean ahli suluk taman lukos kitu we hikmat puasaan ieu bakal ieu puasaan ieu bakal ieu puasaan ieu bakal ieu minimal 3 taun ke kumaha dibere koncina asal maneh daek meuli maharna naon maharna hiji emas 100 gram kadua beli sapi nu gede pangbodena guruna ge geus tolol atuh ka murid ge atlalul tolol aing kitu nu mantak aya guru tarekat ajukeun ieu teh mencet embe sasar tamah lain tarekat beneran rahasia tarekat mah ngelinkeun golbu hate keun bae di zahirna mah cumplang-campring keun bae di zahirna mah gaya keur bae di zahirna mah tilok salat sunah keun bae di zahirna mah tara wirid-wirid keun bae di zahirna mah tara puasa tapi batinna laisa biadabil muridin kasatul aurad wassalat lain termasuk adab muridin loba wiridan jeung loba salat. Mantak kabeneran urang mah keur tilok wiridan aja tilok sunah pas jasa. Atu urang mah muridin lain, syariatin lain. Tungtungna mah mandalungan urang mah, can boga guru urang. Mantak aya jelema nu salat duha luar biasa, tarangna ge harareudeung cara PKS. Dibandingkeun jeung nu cicing mah teu salat duha nya nama, malah mah ngaroko bae ngopi keur ngaji. Etalah tapi tinggal lihat tena naik malah kianat tena nu kanu salat dua biasa-biasa wae teu kanu salat dua wae geus nyana menteng geus tahajud petik tahajud nyana henteu henteu malah hees karek doge gandek malah geus karek poara amat. Barenganan menurut Allah mah ieu luhuran pangkat nu kerek daripada nu tahajud. Mantak beusi engke aya nu kerek kiai. Sered. Eseh lamun ngecarita ngulinkeun hate lain deui jeung zahir. Asal bener boga guruna. Jauh lain deui. Ti ditu dage geus dijelaskeun laisa bi adabil muridin kasatul aurad wassalat. Lain lantaran nya nama keur ngulinkeun kalbu. Kumaha maksudna kolbu teh ulah goplah per detik. Carana kumaha diingetkeun ka Allah sifat-sifat kebesaran Allah, kakawasan Allah, ka irodat Allah. Moal bisa lamun urang henteu dibere lebahna ku guru atuh moal bisa. Belah mana ieu nu henteu diingetna? Moal bisa. Tetep bae murokobahna naon, tafakurna naon, zikirna naon ku guru engke ditangtukeunna. Yeuhla yeuhla. Hayu bae salila can bisa mah. Nu matak teu bisa cara fotokopian. Ti dieu langsung siang ka dieu, langsung siang ka dieu, langsung ka dieu. Engke da tungtungna asa jadi wali. Moal bisa ilmu kawalian mah jadi ilmu praktek disebutna ge suluk. Mantak ge yeuhla. Sok salila encan lulus mah ti dinya moal diteekeun ku guruna ge. Lamun datang ka polo tatangkap ae dinya tu di dinya bae. Cenah hok amat encan datang ka zikir atuh teu hok jae zikir mah osok ieu zikir nu biasa mah. Ngan nu henteu ge zikir nu ieu anu teu bisa disambarangankeun. Na eta lah hate ngulinkeun hate posisina wiridna zikirna kadang-kadang kadang-kadang nyana hudang ti peuting tapi nyana ngaroko bae jeung ngopi ngaroko bae ngome pamajikan atawa lain wusul anakan ka dituna teh ge usul keneh teh jadi nambahan kamari hiji kuari dua eta kos kitu tah ngaroko ti penting teh ngopi mata dikaallohkeun ceuli dikaallohkeun irung dikaallohkeun sungut dikaallohkeun daripada ke salat acak-acakan mendingan tafakur geus dibaturan ge embung geus kawalah sorangan dibaturan ge embung. Geus aya hayang sorangan ketika aya nu ngabaturan pindah nyana ka nu rada rame abah rada rame ngobrolna. Atau teberes pas kitu mah. Geus lain pikiran, lain kanikmatan. Ketikanya ada sorangan nikmat anu luar biasa sebab eker zikir ka Gusti Allah. Zikir teh lain la ilaha illallah bae, zikir di jero tafakur. Terus engke makin nikmat lazat, nikmat lazat. Ke salat bae 2 rakaat tapi nikmat. Zikir ge teu loba paling ge 10-100 tapi ngeunaheun zikir teh nikmat komo geus makin ka ditu makin leng asa di mana ieu perasaan teh mantak hiji zikir ahli Allah dibandingkeun jeung 100.000 lain ahli Allah ditimbang ke di akhirat masih beratan hiji zikir mantak di zikiran mayit ku ahli Allah la ilaha illallah hiji dihadiahkan ke mayit ahli Allah dibandingkan jeng ribuan zikir nulain ahli Allah cak mayit ya yang meninggu hiji baik nu hiji karasa yang menahun iya lu lobaan maaf aduh etang kacaringinan melulu cak kena berpanas mayit mun ngomong makos gitu gitulah masya Allah hiji zikir mantap ayat aturan tafakkuru saatin khairun min sab'ina rakaatan. Tafakkur sajam lebih bagus tibatan 70 rakaat. Lain lalagaan eta bahasa Kanjeng Nabi. Tafakkuru saatin, tafakkur sajam. Ahli Allah berarti nu bisa tafakkur mah eta teh afdalu min alfi rakaatin. Lebih utama tibatan 1000 rakaat lain ahli Allah. Eta pan keteranganna di salah sitin ge aya sabenerna mah. Di hadis-hadis tu lain ayat dibongkarlah ayat naon di rahasia na ayat bahasa tafakkuru saatin khairun lagi ayat anu cabina anu 100 ayat anu 1000 bahkan kadituna sarua hiji zikir leuwih utama bahkan 1000 zikir lain ahli Allah sebab zikirnya nama leng asa kadeuleu Allah na kumata hate ieu tafakkuru saatin saahna ge di dinya teh mungkin sajam mungkin sajetik mungkin semenit sasaahna ge. Iwa keur carita sajam bae. Tafakur sajam keur sajam, aya nu semenit. Tafakur semenit leuwih bagus tibatan 70 rakaat. Leuwih bagus tibatan 100 rakaat. Leuwih bagus tibatan 1000 rakaat. Emang kumaha kitu? Ieu mah lain lalagaan, mantak aya ahli Allah keur hees. Iblis, iblis ngajauhan bae. Kunaon emang? Nyana mah meuning hees. Emang kuna hudang nyana mah galak. Hudang galak, aing teu bisa ojah asal ge zikir panas. Zikir teh lamun sakali zikir jana aing mabur lagi kudu ka mana meureun panas cek nyana. Ari zikir urang mah diomek ku setan terus nu loba. Nu loba beh pribumi resep pun kasih ya ke amplopna ge gede. Nu loba zikirna, di Senayan habek zikirna atau di imah SBY engke brokot mah gede ge. Dituntun sama ku setan, zikir mah zikir tapi dituntun ku setan. Numantak setan dongengna kos kitu embung hudangkeun ieu. Kumaha mah sakali hudangna, sakali zikir aing kagaru ku nyana. Aing itu nolobaan, nolobaan mah nang aing ngajak. Aing ngajak sama. Oh, eta lah tafakkuru saatin lain lalagaan. Iyalah endek mencapai kana uhillalakum saydul bahar ilmu hakikat wa ta'amuhu ilmu syariat. Kudu pepegatan heula jeung hurima alaikum saydul bar kudu diharamkeun heula saydul bari pepegatan heula urang jeung kalazatan-kalazatan dunia maksud pepegatan teh kumaha moal bisa pepegatan jeung urang nage dunia hate ulah taaluk hate ulah pepulah ulah resep bedak memeh sekaligus lalahunan heula mengurangi diberes dengan berkat bola bikin bola hiji minta dia dua itu kita melulu si Rohima itu terlaik naik ayah dibikin emang itu kan yang dibikin letik dan cokot itu gede itu tak mamak makarana hese baik orang hese baik masya Allah lamun orang kita baik mual muncul agama datang ke kiamat gitu. Justru tegerna agama iya jelema ku anti-anti dunia dibele 10.000 ngegelok dibele 20.000 belok dibele 5.000 masya Allah belok mun kos kitu bae Indonesia tetep bae mual beres datang ka ihiraha ge kitu jeung kitu bae. Mana nu tegerna atuh? Ya keur carita kikituanan, keur carita cacaramahan, keur carita ngaji, neuk di mana kategeranana nu diharepkeun lain ridho Allah tapi ridho manusia. Maka keamiannya nak sunggang singgung jeung ngomong besi jelema teu darekeun ngaji, besi jelema teu deukeut. Deket jelema cukup sakitu cak Allah bongan siah yang dideketan ku jelema ku aing dideket-deket ngan di akhirat mual boga bagian mantak kaditana wattakullah sing-sing maneh ka Gusti Allah naya keur ndek ngaritakeun uam huk kumane sirnakeun ieu tadi hurrima alaikum saydul bari ieu tah ndek meropkeun nu eta melalui salah sahiji ayat nu kurang can dibahas dina tafsir. Jadi ilmu hakikat bisa ku urang diteuman, dibogaan wali engke jadina ka dituna. Asal urang nyaho ta'amu ilmu na heula, kabelah ditulah pepegatan heula. Hurrima alaikum saydul bari. Mun bisa urang bisa silulup, bisa nyokot mutiara, yakni ilmu hakikat. Wallahu a'lam.